tentunya. Untuk lagu yang berikutnya adalah satu buah lagu dari Ran. Ini sepertinya pengalaman pribadi kita zaman dulu ya. Ya, zaman LDR-an dulu. Zaman LDR-an dulu. Untung sekarang udah gak LDR lagi. Dekat di hati. Jauh di mata, namun dekat di hati.